Insyaallah pada malam ini kita masuk dalil yang ketiga yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Qala musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an ibn Tawus an abihi an ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan intafada'afan lamma saminga hadisan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fis sifat istingkaron lidzalik. Faqal ma faraku haula yajiduna rikotan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasabihi intaha. Berkata pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan Abdul Razzaq telah meriwayatkan dari Ma'mar. Ma'mar meriwayatkan dari Ibnu Tawus. Ibnu Tawus yaitu Abdullah meriwayatkan dari bapaknya yaitu Tawus. Tawus meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang intafado. Intafado ai ihtazza jasaduhu, gemetar badannya. Ibnu Abbas melihat seseorang badannya gemetar setelah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan sifat Allah. Jadi mendengar hadis gemetar, bergerak badannya, goyang badannya. Kenapa goyang? Istingkaron lidzalik, karena mengingkari hadis. Jadi enggak tenang badannya kalau mengingkari. Jadi ada seorang di majelis ilmu, ternyata yang disampaikan tidak disukai, kan gelisah kan? Ya enggak? Ya itu. Yang disampaikan di majelis itu ternyata tidak sesuai dengan seleranya, kan gelisah gerak-gerak. Mana ini ya itu? Nah. Kurang lebih lah seperti itu. Nah. Ini gambaran orang di datang majlis ilmu hanya cocok dan tidak cocok. Nah, ini gambaran orang mendatangi majlis ilmu dasarnya bukan hujah, tapi cocok dan tidak cocok, sesuai dan tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena orang ini mengingkari sifat, lalu mendengar hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan sifat Allah, enggak tenang badannya itu, bergerak. Ini ya ikhwan, ini gambaran alul hawa. Kebenaran sesuai dengan hawa nafsunya menurut mereka, itu bukan kebenaran. Ini musibah. Walaupun hadis Rasulullah SAW, walaupun ayat Al-Quran, kalau enggak sesuai dengan hawa nafsunya akan diingkari, akan ditolak. Ini alul hawa. Maka alul hawa tidak bisa melihat al-haq itu al-haq, al-batil itu al-batil, enggak bisa. Dasar mereka lah cocok dan tidak cocok, gitu aja sudah. Ini ya ikhwan. Faqal, nanti insya Allah ada pembahasannya. Faqal, maka Ibn Abbas mengatakan, ma faruqu haula'i, kenapa mereka takut? Ini. Kalau farukun itu khauf, kalau farkun perpecah atau golongan. Nah ini, ma faruqu haula', kenapa mereka kok takut tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga badannya itu gemetar, enggak tenang? Apakah mereka akan lunak ketika menghadapi yang muhkam? Itu muhkam maksudnya lah yang jelas maknanya dari lafal tersebut. Lalu mereka akan binasa ketika menghadapi yang mutasabih. Yang tidak jelas maknanya dari lafal tersebut. Ini namanya mutasabih. Insya Allah nanti akan disebutkan, dijelaskan pada tempatnya insya Allah. Intaha. Ini di zaman Ibnu Abbas sudah muncul, sudah ada orang yang mengingkari nama atau sifat Allah. Sehingga ketika menjumpai nas dalil yang berkaitan dengan sifat Allah, enggak tenang pikirannya. Yaitu pengaruh kepada fisiknya. Ya, asalnya enggak tenang pikirannya. Tapi pengaruh kepada apa? Fisiknya. Badannya enggak tenang. Goyang. Ini menunjukkan hatinya enggak bersih. Nah, yang semestinya, nah ini, sikap yang benar ketika datang nas, dalil, Al-Quran dan hadis, mestinya harus aman nabi. baik yang dipahami, baik yang dia pahami maupun yang belum dipahami. Ini sikap yang benar. Karena apa? Karena itulah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pahami, alhamdulillah. Yang belum kita pahami, kita tetap mengimani itu adalah ayat Al-Quran. Itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, pasti hak, mestinya seperti itu. Itu sikap yang benar. Jangan lantas karena tidak memahami maknanya lalu mengingkari. Berarti dia mengingkari dengan kejahilan. Mengingkari dengan kejahilan karena tidak memahaminya. Lebih parah lagi, dia memahami lalu mengingkari karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Itu lebih parah lagi daripada yang pertama tadi. Lebih-lebih kalau orang setanda itu cocok dan tidak cocok. Ini yang sudah repot sudah. Nah ini. Bukan lagi al-haq. Cocok dan tidak cocok. Atau banyak atau sedikit yang mengikutinya. Nah ini sudah. Ini musibah. Sebagian manusia tidak bisa memahami al-haq itu al-haq. Kadang-kadang memahami, oh, siapa yang bawa? Kemudian, oh ya saya cocok. Bagaimana banyak yang dukung? Banyak, oh ya saya cocok. Benar. Ini orang yang tidak bisa memahami al-haq. Nah. Insyaallah nanti pada tempatnya, karena muallif atau Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid menjelaskan tentang rawi hadis ini. Agak panjang, kita baca dulu tentang rawinya. Khawatir enggak sampai waktunya. Tentang makna hadis insyaallah pada waktunya insyaallah kita singgung nanti. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala qauluhu wa rawa Abdul Razzaq wa Ibnu Hammam As-Sun'ani al-Muhaddis Muhaddisul Yaman sahibu tasanif aksar riwayah an Ma'mar ibni Rashid sahibu Zuhri wa huwa syaihu Abdul Razzaq yarwi anhu kathiran wa rawa Abdul Razzaq. Abdul Razzaq meriwayatkan. Siapa Abdul Razzaq? Abdul Razzaq adalah Abdul Razzaq ibnu Hammam As-Sun'ani. Dari Sun'a berarti As-Sun'ani. Terus Ahlul Hadis, muhadisnya Ahlul Yaman, negeri Yaman. Ahli hadisnya negeri Yaman. Beliau juga mempunyai karangan yang banyak. Yang dikenal, yang diantara yang dikenal adalah Al-Musannaf. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid ini adalah temannya Zuhri. Dan beliau juga syekhnya Abdul Razzaq. Yang meriwayatkan dari beliau banyak. Atau beliau meriwayatkan darinya banyak. Naam. Wa ma'mar bi fathi mimain wa sukunil ain, yaitu ma'mar bi fathah dua mim dan disukun ainnya, yaitu ma'mar. Beliau adalah Abu Urwah ibnu Abi Amr Rasidul Asdi Al-Harrani Sumayyamani. Ma'mar inilah Abu Urwah bin Abu Amr, yaitu Rasid, yaitu Ma'mar bin Rasid Al-Asdi. Beliau asalnya dari Harrani, kemudian beliau Yamani, yaitu pindah ke Yaman. Ahadul a'lam min ashabi Muhammad ibni Shihab az-Zuhri. Dan Ma'mar ini termasuk muridnya Zuhri yang terpinter, termasuk golongan yang pinter, yang a'lam dari murid-muridnya Zuhri. Yarwi anhu katsiran, dan Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri banyak meriwayatkan hadis dari Zuhri. Qaluhu an ibni Tawus, tapi dalam hadis ini Ma'mar mengambil ilmu dari Tawus, mengambil hadis dari ibnu Tawus. Huwa Abdullah ibnu Tawus al-Yamani. Ibnu Tawus itu adalah namanya Abdullah, yaitu Abdullah bin Tawus al-Yamani, dari Yaman juga. Qala Ma'mar, berkata Ma'mar, kana min a'lamin nas bil Arabiyah. Abdullah bin Tawus inilah termasuk dari orang yang paling berilmu dalam bahasa Arab. Ini Ibnu Tawus, yaitu Abdullah bin Tawus. Wa qala Ibnu Uyainah, mata sanah isnatain wa salasina wa mi'ah. Ibnu Uyainah mengatakan beliau, yaitu Ibnu Tawus, meninggal pada tahun 132. Qauluhu an abi, dan dari bapaknya, huwa Tawus ibnu Kaisan al-Janadi bi fathil jim wan nun. Tawus itu adalah Tawus bin Kaisan al-Janadi, al-imamul alam, berusaha imam yang sangat berilmu. Kila ismuhu Dzakwan, qalahu Ibnul Jauzi. Ada yang mengatakan Tawus itu namanya Dzakwan. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bissawab. Qultu, kata saya Abdurrahman, saya katakan, wa huwa min a'immati tafsir, dan beliau ini termasuk dari imamnya ahli tafsir. Wa min a'iyatil ilm, dan beliau termasuk gudangnya ilmu. perbendaraan ilmu. Qala fi tahdhibil kamal. Disebutkan dalam kitab Tahdhibul Kamal Anil Walid Al-Muwaqqari. Dari Walid Al-Muwaqqari Abu Bisir. Al-Walid bin Muhammad Al-Balqawi. Maula Bani Umayyah. Ini Walid Al-Muwaqqari, Walid bin Muhammad. Aniz Zuhri. Dari Zuhri. Yaitu Muhammad bin Shihab. Az-Zuhri. Qal berkata Zuhri. Qadimtu ala Abdul Malik ibni Marwan. Saya menemui Abdul Malik bin Marwan waktu itu sebagai khalifah. Faqal min aina qadimta ya Zuhri. Lalu Abdul Malik ini, khalifah ini, mengatakan, datang dari mana kamu ya Zuhri? Qala qultu min Makkah. Maka Zuhri menjawab, aku datang dari Makkah. Qala man khallafta yasuduha wa ahlaha. Lalu Abdul Malik bin Marwan ini, khalifah, bertanya, siapa yang kamu tunjuk memimpin kota Makkah, penduduk Makkah? Qultu Atha ibnu Abi Rabbah. Kata Zuhri, Atha bin Abi Rabbah. Qala faminal Arab aw minal mawali. Abdul Malik bertanya, apakah Atha itu dari bangsa Arab atau dari mawali? Mawali ini jamak dari maula. Maula ini budak yang telah dibebaskan, itu maula. Bekas budak lah. Atau bin Rabah ini dari bangsa Arab atau dari kalangan bekas budak? Qultu minal mawali. Maka aku jawab, dia termasuk dari kalangan mawali, bekas budak. Menjadi sayyidnya di Makkah. Qultu, aku bertanya. Aku Abdul Malik. Ini bertanya, khalifah bertanya, fabima sadahum, dengan apa dia memimpin penduduk Mekah, menjadi pimpinan penduduk Mekah? Ini bukan pimpinan dari kekuasaan ya, dari amir bukan ya, pimpinan dari, maksudnya yang didengar di kota Mekah. Qala qultu bidiyanah wariwayah. Dia memimpin penduduk Mekah adalah dengan ilmunya, ilmu agama dan ilmu riwayatnya, ilmu hadis. Beliau seorang budak. Jadi tapi sebagai tokohnya di Makkah. Karena apa? Karena ilmunya. Qala lalu berkata Abdul Malik, inna ahla diyanah war riwayah layam bi ayyasudu. Maka kata khalifah, memang ahli diyanah dan riwayah itulah yang semestinya mereka memimpinnya. Diakui oleh khalifah. Nih, khalifah zaman itu orang-orang yang memang mengetahui din, mengetahui agama. Dan Abdul Malik juga sebelum khalifah dikenal seorang yang berilmu dalam din. Bahkan ada kisahnya sendiri tentang Abdul Malik bin Marwan. Naam. Yang sebelumnya beliau adalah seorang yang berilmu, lalu akhirnya masuk dalam khalifah. Beliau bercerita sendiri apa akibatnya. Naam. Itu ya Iwan, bahayanya kalau sudah masuk kekuasaan, kepemimpinan. Beliau menyadari sendiri. Naam. Sekian puluh tahun dia belajar din, memahami Al-Quran, lalu masuk dalam dinya kekuasaan. Nah. Maka banyak dari para ulama lari dari kekuasaan, bahkan sampai dikejar-kejar, sembunyi. Ini para ulama. Mereka dikejar bukan karena mau ditangkap, mau dipenjara, mau jadikan kodi, mau jadikan hakim, lari. Kalau kita rebutan, Allah mustahil. Beda itu. Karena mereka para ulama itu menyadari kalau dia sibukkan dengan itu, bisa agama itu terganggu, ilmunya terganggu. Maka termasuk nasihatnya Syekh Abu Bakar bin Zaid dalam Hilyah Talibin, di antaranya adabnya adalah siyanatul ilm, menjaga ilmu. Walaupun seorang itu mempunyai ilmu lalu diberi amanah wilayah, jangan sampai ilmunya dilupakan. Bahkan hendaknya apabila suruh milih, apakah megang amanah atau menjaga ilmu, kalau tidak bisa dua-duanya, tinggalkan wilayah, pegangi ilmu. Kalau kita itu, wah ilmuis, ini kan mumpung berkuasa, ini mumpung punya jabatan, Allah musta'an. Apalagi itu resmi lo ya, kekuasaan resmi lo dari penguasa, dari khalifah yang nunjuk lo. Adalah apalagi cuma rasanya punya kekuasaan, orang nggak nganggep punya kekuasaan. Ini lebih musibah lagi. Rasanya punya kedudukan, orang gak ada yang nganggap. Ain, Allah musta'an. Orang Allah musta'an. Berbeda memang antara ahlul ilmu dengan orang-orang yang tidak mengikuti jalannya ahlul ilmu, ahlul hawa, ahlul dunya. Iya. Afan, ini agak panjang. Kita lanjutkan aja ya, enggak apa-apa ya. Qala wa man yasutu ahlal Yaman? Tanya lagi Abdul Malik. Siapa yang memimpin penduduk Yaman? Ini pimpinan dari sisi rohania ya, keilmuan ya maksudnya ya, bukan kekuasaan ya. Siapa yang memimpin Ahlul Yaman? Qultu Tawus Ibnu Kaisan. Qala wa min Arab aw min mawali. Khalifah tanya lagi, dia dari Arab, bangsa Arab atau dari mawali? Qultu minal mawali, dari kalangan bekas budak. Ini di dalam Islam ya ikhwan. Walaupun dalam Islam adanya perbudakan, tapi perbudakan dalam Islam menjadi terhormat. Bilal bin Rabah jadi terhormat. Bahkan banyak dari budak jadi ulama besar. Ini ya ikhwan. Qala berkata lagi, fabima sadahum, dengan apa dia memimpin penduduk Yaman? Qultu bima sada bi ata, dia memimpin penduduk Yaman sebagaimana ata memimpin penduduk Makkah, sama bidyanah warriwayah. Qultu innahu layambahi dhalik. Kata khalifah, memang semestinya seperti itu. Karena mereka akan mungkin dengan ilmu. Nah ini, dengan al-haq. Faqala wa man yasudu ahla Mesir. Siapa yang memimpin penduduk Mesir? Qultu Yazid ibnu Abi Habib atau Hubeib. Saya menjawab, kata Zuhri, yang memimpin penduduk Mesir adalah Yazid bin Abi Hubeib atau Abi Habib. Qala minal Arab am minal Mawali? Tanya li khalifah, apakah dia dari bangsa Arab atau dari Mawali? Qala qultu minal mawali, dia juga dari mawali, dari bekas budak. Qala wa may yasudu ahla Syam, siapa yang memimpin penduduk Syam? Sebab siapa yang menjadi sajidnya penduduk Syam? Qultu makhul, saya menjawab makhul. Sedang Abdul Malik saja sebagai khalifah di Syam tinggalnya. Tapi bertanya, siapa pimpinan Ahlus Syam? Kata Zuhri, makhul. Qala wa minal Arab am minal mawali? Tanya lagi, dia dari Arab atau dari mawali? Qultu minal mawali. Abdun Nubi a'taqat hu imra'atun min Hudail. Dia budak yang dibedaskan oleh seorang wanita dari Hudail. Qala man yasudu ahlal jazirah. Tanya lagi beliau, siapa yang memimpin ahlul jazirah? Qultu Maimun ibnu Mihran. Qala wa minal Arab am minal mawali? Zuri menjawab, dari apa? Abdul Malik bertanya, apakah dia dari Arab atau dari mawali? Qultu minal mawali, dia dari mawali, dari bekas budak. Qala berkata lagi Abdul Malik, wa may yasudu ahla Khurasan, siapa yang memimpin ahlu Khurasan? Qala qultu Dhahak ibnu Muzahim. Maka Zuhri menjawab, aku menjawab, Dhahak bin Muzahim. Qala minal Arab aw minal mawali? Bertanya lagi khalifah, dia dari Arab atau dari mawali? Qala qultu minal mawali. Qala wa may yasudu ahlal Basrah. Bertanya lagi khalifah, siapa yang memimpin penduduk Basrah? Qala qultu Al-Hasan Al-Basri. Saya jawab adalah Al-Hasan Al-Basri. Qala wa minal Arab am minal Mawali. Tanya lagi khalifah, apakah dia dari Arab, bangsa Arab atau dari Mawali? Qala qultu minal Mawali. Aku jawab, dia adalah dari Mawali. Qala wailak wa may yasudu ahlal Kuffah. Tanya lagi khalifah, siapa yang memimpin penduduk Kuffah? Qala qultu Ibrahim An-Nakhai. Aku menjawab, kata Zuhri, adalah Ibrahim An-Nakhai. Qala fa minal Arab am minal Mawali. Khalifah bertanya, apakah dia dari Arab atau dari Mawali? Qal qultu minal Arab. Maka katakan dia dari Arab. Satu ini yang dari Arab, Ibrahim An-Nakhai. Qala wailaka ya Zuhri. Ini kata-kata ungkapan orang Arab, wailaka. Bisa dikatakan dengan celaka ya Zuhri, tapi bukan celaka, maksudnya doakan kejelekan. Farrojta anni. Kamu akan meninggalkan aku, kata khalifah. Kamu akan meninggalkan aku. Wallah, kata khalifah ini, Abdul Malik bin Marwan. Latas wadanna al-mawali alal Arab fi hadal balad. Demi Allah, sungguh orang-orang mawali, yaitu bekas-bekas budak, akan memimpin bangsa Arab di negeri ini. Hatta yuktabalaha alal manabir wal Arab tahtaha. Sehingga mawali itu yang akan berkhutbah di atas mimbar, dan orang Arab yang duduk di bawahnya. Ini mulia, kemuliaan karena apa? Din ya ikhwan. Karena agama. Allah angkat kedudukan seorang karena agamanya, karena imannya. Walaupun mungkin secara nasab dia di bawah, tapi ya jadi bisa mulia. Tapi zaman sekarang ini ilmu agama diabaikan. Bahkan zahirnya belajar di mahad, tapi murojaannya pelajaran untuk dapat ijazah. Allah musta'an. Ya, gitu ya. Bukan murojaah kitab tauhid, bukan murojaah belajar pelajaran fikih, bukan murojaah pelajaran akhlak, bukan murojaah pelajaran hadis. Murojaah adalah pelajaran dongeng, Joko Tarub dan yang lain. Ini sudah musibah. Yang diobrolkan oleh santri pelajaran-pelajaran yang untuk mendapatkan ijazah di masjid. Musibah kalau ini terjadi. Mudah-mudahan enggak terjadi di masjid kita, di pondok kita enggak terjadi, ini di pondok lain ya. Musibah sudah. Nah, bukan lagi ilmu agama yang diutamakan. Sedangkan dengan ilmu agama ya ikhwan akan mulia. Banyak para masyayikh enggak punya ijazah, mereka mulia dengan ilmunya, dengan ketakwaannya. Allah musta'an. Qala, berkata Zuhri, qultu ya amiral mu'minin. Kata Zuhri, aku katakan, ya amiral mu'minin, hai khalifah, innama huwa din. Ya ini, sesungguhnya inilah agama. Man hafidahu sada wa man dayyahu saqat. Barang siapa yang mau menjaga agama ini, maka dia akan menjadi sayyid, pemimpin tadi di tempatnya. Barang siapa yang mengabaikan din, saqat, dia akan jatuh. Enam. Ini ya. Enam. Dia akan mulia dengan din, tapi orang sudah mulai lemah. Keyakinannya dengan din, seolah hidup itu adalah dengan ijazah akan berhasil dengan ijazah, dia akan mulia dengan din ya ikhwan. Berapa banyak orang yang sudah meraih apa yang mereka raih dari berbagai macam kuliah, jurusan akidah sampai doktor, jurusan hadis sampai doktor, jurusan fikih sampai doktor, apakah mereka memperjuangkan din? Sampai doktor mereka pulang ke negerinya memperjuangkan din yang sahih. Ada dari tak pulang ke negerinya yang dulu sampai S3 jurusan hadis, pulang ke negerinya jadi ketua partai. Bukan mendakwakan sunnah. Yang jurusan akidah malah menyebarkan subhat, bukan menyebarkan akidah. Ini ya. Kita bukan mengingkari, tapi belajar din sungguh-sungguh. Belajar agama sungguh-sungguh. Insya Allah. Allah akan beri kecukupan kepada kita ya ikhwan dengan mempelajari agama yang sungguh-sungguh. Dan yakinlah. May yahfad, may apa? Man yakhfadullah yakhfadka. Naam. Barang siapa yang menjaga agama Allah, Allah yang akan menjaga. Menjaga agama Allah, Allah yang akan menjaga. Ini ya. Ini pelajaran penting. Walaupun hikayat ini lemah dijelaskan oleh Az-Zahabi mungkaroh, karena ada perawi namanya Walid bin Muhammad Kadabil Wahin. Naam. Tapi dengan din akan mulia, itulah ada dalil yang lain. Adapun kisah ini kisah yang tidak sahih, disebutkan fulan begini. Naam. Kisah ini kisah yang tidak sahih. Nah. Tapi agama menjadi seorang itu mulia adalah perkara yang wadih. Dalil-dalil banyak. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.